السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل السلك والوفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، جماعة رحمكم الله، kali ini kita akan membicarakan persoalan Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan pedoman sumber dari ajaran Islam dan tercantum sebagai rukun iman. Setelah beriman kepada Allah, malaikat, rasul-rasul, dan kitab suci pada urutan yang keempat. Oleh sebab itu, apabila tidak beriman kepada Al-Quran, sekalipun cuma satu ayat kita tidak beriman, dengan sadar kita tidak beriman, berarti gugur keimanan kita. Para ulama sepakat, siapa yang kufur kepada satu kalimat pun di dalam Al-Quran itu, maka gugur rukun imannya yang keempat. Jadi bahaya ya, kalau tidak beriman kepada Al-Quran. Untuk lebih memperkuat keimanan kita, mari kita bincang sebentar tentang sejarah turun Al-Quran. Sekira dalam kajian kita di masjid ini sudah berulang-ulang ya. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu zaman yang disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah itu ada empat. Yazunnun billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Jahiliyah di dalam soal ketuhanan. Kemudian, apa hukmal jahiliyah tiyabghun. Jahiliyah di bidang hukum dan pemerintahan. Kemudian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jahiliyah di dalam bidang pergaulan laki-laki perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu hamiyatul jahiliyah. Ija'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliyah. Sikap keras kepala cara jahiliyah. Jadi kalau begitu, Al-Quran diturunkan di dalam empat macam kejahiliaan. Di dalam empat bidang kejahiliaan yang sedang melanda umat manusia sedunia pada waktu itu. Tidak ada filsuf, tidak ada ahli pikir yang bisa menyelesaikan itu. Tidak ada di antara mereka yang bisa menawarkan konsep yang lengkap, yang komprehensif. Bagaimana mengatasinya? Sehingga seluruh dunia seolah-olah membiarkan berkembangnya kejahilian itu. Kalau kita pelajari sejarah dunia, tidak ada pada masa itu manusia di dunia ini yang mempunyai pandangan ketuhanan yang benar. Nabi Muhammad itu lahir 571 Masihi. Ditambah 40 tahun umurnya baru jadi nabi. Berarti beliau menjadi nabi umur 611. Rasulullah diangkat menjadi rasul 611. 611 itu zaman Romawi. Palestina dijajah oleh Romawi, Lebanon, Syria dan sebagainya dijajah oleh Romawi. Zaman Persia, zaman India, zaman Cina, zaman keprabuan Sriwijaya di Indonesia. Tidak ada di dunia ini orang yang memiliki pandangan ketuhanan yang betul. Tadi saya membaca di Mekah sendiri. Ada orang-orang, filsuf-filsuf yang memikirkan soal ini. Antara lain misalnya Umayyah ibnu Abi Salt. Umayyah ini sering duduk di Ka'bah, menengadah dia ke atas. Ilahi, Tuhanku, anta ilahun wahidun, sudah pasti sekali engkau itu Tuhan yang satu. Tidak bisa akalku mengatakan kecuali engkau adalah Tuhan yang satu. Tapi Tuhanku, bagaimana caraku menyembahmu? Aku tidak tahu. Engkau satu, tapi aku tidak paham satunya itu bagaimana. Lebih 12 orang, orang-orang ahlul hikmah, orang-orang ahli fikir di Mekah pada waktu itu, sama dengan Umayyah ibnu Abi Salt. Termasuk kakek Nabi sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Itu yang disebut hunafa, orang-orang hunafa. Mereka kalau ditanya, apa agama Anda? Agama kami adalah agama ikut Nabi Ibrahim. Kenapa kami menduduki Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim? Kami ada di sini. Tapi bagaimana sholat Anda? Enggak tahu. Apa enggak ada sholat Nabi Ibrahim? Ada sholat Nabi Ibrahim. Tapi kami enggak ngerti lagi bagaimana caranya. Tentang ketuhanannya bagaimana? Yang terang Allah yang Esa itu aja. Jadi paling bagus konsep ketuhanan pada waktu itu adalah konsepnya orang-orang Hunafa yang ada di Mekah. Di India, di mana-mana, konsepnya semua musyrik. Konsep ketuhanannya semua mengada-ada. Tuhan kepala segitiga lah, segi lima lah gitu ya. Dibikin-bikin. Tuhan berkepala lonjong, segala macam gitu ya. Itu konsep ketuhanannya. Kemudian konsep kenegaraan dan hukumnya. Coba kita lihat. Zaman Nabi itu Persia memerangi anak benua Arab Saudi. Menjajah Kuwait, Emirat Arab, Abu Dhabi, sampai Hadramaut, sampai ke Yaman. Romawi menjajah seluruh Palestina. Sampai dengan Yordania, kemudian Syria, sampai Lebanon, sampai ke Afrika Utara. Sampai ke pertemuan dekat selat antara Afrika Utara bagian barat dengan benua Eropa, yaitu selat Gibraltar. Itu seluruhnya wilayah Afrika Utara dijajah. Diperbudak manusia ini. Kerajaan-kerajaan pada waktu itu bercakar-cakaran, berperang-perangan satu sama lain. Termasuk Indonesia. Keprabuan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan itu ternyata meluaskan kerajaannya ke Jawa. Lantas mendirikan keluarga Sailendra di Jawa, mendirikan juga sebuah kerajaan keprabuan. Lanjutan daripada keprabuan Sriwijaya. Tapi akhirnya orang-orang Sailendra yang ada di Kediri dan Sailendra yang ada di Sumatera Selatan perang sendiri. Gak tahu apa urusannya. Tuhannya sama-sama gak karuan gitu ya. Tidak jelas apanya yang diperangkan. Tidak jelas. Jamaah sekalian, itu satu, kita inventaris ya. Quran diturunkan dalam empat macam kejahiliaan, yaitu juga kejahiliaan dalam hubungan kaum laki-laki dan perempuan. Itu free sex, free segala-galanya. Asal jangan ketahuan, asal gak dimarahi keluarga, ya sudah, jalan semuanya. Jangankan di kita ya, di Mekah saja pada waktu itu, banyak rumah-rumah bordil yang ditandai dengan raya. Di luar Masjidil Haram banyak itu tempat-tempat minum khamar dan sebagainya. Zaman itu isinya adalah laki perempuan. Kemudian sikap keras kepala. Keras kepala jahiliyah itu sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa diutus kepada umat Palestina yang waktu itu dijajah oleh Romawi. Tapi Romawi sangat keras kepada agama Isa. Mengejar-ngejar seluruh pengikut Nabi Isa. Sampai mereka harus menjadi Ashabul Kahfi. Untuk mempertahankan agama itu. Sangat keras. Bahkan Rasulullah melukiskannya Nushibu Bil Minshar. Ada sebagian pengikut-pengikut agama Nabi Isa, agama Tauhid itu, yang digergaji lehernya, dipotong lehernya dengan cara digergaji, oleh orang-orang Romawi. Sangat kejam. Masih lebih mendingan hukum gantung, Pak ya. Ya toh, mendingan hukum potong leher kan daripada digergaji. Betapa sakitnya. Itu keras kepala cara jahiliyah. Dalam keadaan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Maknanya apa berarti? Atau hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa kalau mau memperbaiki dunia, mesti pakai Quran yang diturunkan Allah itu. Oh, sepertinya kita orang Islam sombong sekali. Kalau kita mengatakan bahwa gak bisa perbaikan dunia ini tanpa Al-Quran. Keyakinan kita begitu ya. Begitu. Saya pribadi keyakinannya begitu. Tidak bisa melakukan perbaikan di mana-mana kecuali pakai Quran. Termasuk di Indonesia. Enak gak enak kita harus bilang. Di dalam undang-undang dasar kita, Tuhan itu cuma bersifat dua kan. Maha Esa dan Maha Kuasa. Alinea ketiga di dalam pembukaan undang-undang dasar 45 dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Di situ ada kalimat Allah yang Maha Kuasa. Satu. Kemudian di dalam batang tubuh, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maha Kuasa, satu. Maha Esa, dua. Jadi konsep ketuhanan di Indonesia, Tuhan bersifat dua. Maha Kuasa dan Maha Esa. Asmaul Husna berapa? Berarti yang tertinggal berapa? 97. Kita belak-belakan aja. Saya ngomong begini di Masjid Baitur Rahim di istana, kalau saya khutbah ngomong begini walaupun ada presiden, enggak apa-apa. Memang begitu kenyataannya. Yang dimungkinkan sekarang ini, bagaimana Quran yang punya 99 sifat ketuhanan itu mestinya menuntun otak pikiran bangsa Indonesia ini. Meskipun dua ini enggak perlu dirubah. Maha Kuasa dan Maha Esa ini enggak usah dirubah. Tetapi ide yang memayunginya adalah ide besar yang diambilkan dari Al-Quran. Bukan bikin negara Islam, gak usah disebut itu negara Islam. Idenya, konsepnya. Bung Hatta menulis di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam buku penjelasan khusus tentang Pancasila. Bung Hatta mengatakan bahwa dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu dahulu dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia betul-betul beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan tingkah laku pikiran bangsa Indonesia tunduk ikut kepada ajaran Tuhan tersebut. Apalah artinya, kata beliau, kalau kita bangsa Indonesia mengatakan bertuhan, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Apalah artinya kita mengatakan bertuhan, kalau cara-cara budaya kita tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu masih bisa dibaca di dalam buku Pancasila Penjelasan Panitia 5 yang diketuai oleh Bung Hatta. Jamaah sekalian, mengapa saya katakan tidak bisa diperbaiki tanpa Al-Quran? Kita telah membaca peninggalan manusia di dunia ini. Mulai dari buku-buku di filsafat Yunani misalnya, di filsafat Romawi, filsafat India, Cina, Lao Tzu, Konghucu, Jepang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita bandingkan falsafah-falsafah itu dengan Al-Quran, kiranya jauh lebih baik Al-Quran. Dulu saya pernah bercerita Yusuf Islam, Cat Stephen. Suatu waktu beliau berkunjung ke Jakarta ini dan berdialog dengan kita. Dialog itu agak panjang karena dibawa oleh orang Departemen Luar Negeri ke kantor kita, lantas berdialog. Ketika tanya jawab, saya didaulat oleh teman-teman yang bertanya, Pak Naban pertama. Oke, saya bertanya. Saya bertanya kepada beliau, mengapa Anda masuk Islam? Yang kedua, Islam yang ada di negeri Anda, di Inggris itu Islam apa? Dua pertanyaan saya. Satu dijawab, yang kedua itu tidak. Menjawab pertanyaan mengapa saya masuk Islam, Kate Stephen mengatakan, saya ini bintang dunia. Saya ini kaya. Saya ini sarjana. Saya ini pinter. Saya ini ngetop di seluruh dunia. Apa kekurangan saya? I'm a star. Saya ini bintang dunia. Apa kekurangan saya? Tidak ada. Tetapi di dalam pikiran dan dada saya ini ada sesuatu yang bergejolak. Rasanya kepala saya mau pecah. Dada saya mau pecah kalau itu sedang bergejolak. Ada sebuah pertanyaan, kata beliau. Saya ini nanti kalau mati, jadi apa? Terus perginya kemana? Itu saja. Kalau saya ingat itu lemes saya. Saya kalau mati apa menjadi tidak ada? Tidak ada artinya sama sekali. Untuk apa saya jadi orang hebat begini? Tidak terjawab. Bapak dan ibu saya itu adalah seorang penganut agama yang baik. Orang Inggris kan? Tetapi anehnya, bapak dan ibu saya itu tidak pernah memberitahu saya tentang suatu agama selain agama yang dia anut. Sejak kecil seolah-olah agama di dunia ini cuma agama dia aja. Tidak pernah dia bercerita tentang agama lain. Apalagi cerita tentang Islam. Akhirnya diam-diam saya pindah kepada agama Konghucu. Diam-diam. Saya mencari jawaban di dalam agama Konghucu. Apa jawaban pertanyaan saya? Jadi apa saya kalau saya mati? Kemana saya kalau saya mati? Ternyata tidak ada jawabnya. Ada tapi tidak memuaskan. Saya diam-diam pindah lagi ke agama Lao Tse. Sebagian problem-problem moral terjawab di situ. Tetapi pertanyaan tadi tetap belum terjawab. Ibu dan bapak saya tidak tahu saya pindah agama. Saya bohongi itu ke kedua orang tua saya. Kemudian akhirnya di dalam perjalanan saya berlanglang buana manggung di mana-mana sebagai bintang rock ya. Sekali waktu di wilayah Timur Tengah saya melakukan show dan ada seseorang memberikan sebuah buku kepada saya. Bukunya ya seginilah, kecil begini. Saya tidak tahu buku apa itu. Saya masukkan saja ke dalam tas saya. Setelah saya pulang ke London, timbul lagi gejolak pikiran itu. Akhirnya saya coba iseng, ini buku apa sih yang diberikan kepada saya ini? Ternyata buku itulah yang bernama The Holy Quran. Buku itu adalah kitab suci Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Begitu dibuka, The Holy Quran. Ya iseng aja buka-buka aja, kebet-kebet aja. Mana dia tahu Quran kan ada Arabnya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Yang terang judulnya itu The Holy Quran. Begitu kebet sekali begini, set buka, dilihat, ketemulah ayat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persis ketemu ayat itu. Oh, saya ini milik Allah. Kalau saya mati, kembali kepada Allah, katanya. Saya cari-cari lagi, apa satu saja ayat yang mengatakan begini. Saya lihat-lihat lagi. Loh, banyak. Kalau kita mati, tidak akan jadi angin, tidak akan jadi apa. Tidak akan menjadi tidak ada. Hilang percuma begitu saja. Tidak. Akan kembali kepada Tuhan. Oh, begini ceritanya. Sudah tutup. Mikir lagi. Tapi kalau Tuhannya bego bagaimana ya? Kalau kembali kepada Tuhan, tapi Tuhannya bego. Nggak enak juga. Ah, cari lagi. Kebet lagi. Ternyata Allah itu tahu segala-galanya. ketemu lagi ayat yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang tahu segala-galanya. Yang nyata maupun yang tidak nyata. Akhirnya saya berpikir, kalau begitu enak. Kembali kepada Tuhan yang tahu segala-galanya. Kita enggak usah bilang dia udah tahu. Sudah, tapi kalau pelit gimana itu Tuhan? Enggak enak kan? Kembali kepada Tuhan yang pelit, kita minta apa-apa enggak dikasih. Ternyata Allah itu maha pemurah dan maha pemberi rezeki. Teruslah saya baca itu the Holy Quran. Akhirnya kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Waktu itu dia berpakaian seperti bapak imam kita ini. Waktu kami berdialog itu. Pakai sorban juga. Pada permulaan dialog itu, protokol dari Departemen Luar Negeri, Pak Zahir, namanya Zahiruddin. Saudara, kita bertemu dengan Yusuf Islam. Alhamdulillah, mari kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Begitu kata protokol luar negeri, Departemen Luar Negeri. Mau dibuka dengan baca basmalah. Ya oke, baca basmalah semua. Tapi dia interupsi. Tidak cukup membuka acara dengan cuma basmalah. Mesti dibuka dengan ayat-ayat Quran. Enggak ada yang siap ngaji di depan itu rupanya. Yang di meja depan itu enggak ada yang siap ngaji. Dia sendiri ngaji. A'udzu billahi. Dia sendiri yang ngaji. Yusuf Islamnya sendiri ngaji. Begitu selesai acara, dialog kira-kira 2 jam. Protokol bilang, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Biasa kan? Nah, ringkas-ringkas begitu. Dia interupsi lagi. Tidak cukup, dia bilang. Mesti ditutup lagi dengan ayat Quran. Dia lagi yang ngaji. Karena yang 9 orang dari depan, ngawal dia dari depan lu, enggak ada yang siap ngaji, enggak apal kali ya. Ayat Quran, dia sendiri yang ngaji. Nah, sehabis dia berkunjung ke Jakarta ini, dia ke Australia. Dari situ saya semakin yakin bahwa sebetulnya dengan Al-Quran bisa menyelesaikan problem-problem dunia. Karena apa? Dia diturunkan pada masa dunia sedang dilanda oleh kejahilan hebat di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di salah satu bank. Ngobrol-ngobrol, ternyata di London, di beberapa tempat di luar negeri sekarang, sudah banyak didirikan bank-bank yang berpraktek seperti operasinya bank syariah. Walaupun mereka belum Islam. Kenapa? Kata mereka ini yang adil, ini cara yang bagus. Ini yang cara yang tidak mengeksploitasi. Ini cara yang tidak tipu-menipu, ini cara jujur. 2. Kemudian hukum. Misalnya, kalau kita baca sejarah hukum Prancis, sebagian daripada hukum Prancis itu mengadopsi hukum Islam. Sebagian dari hukum Belanda juga mengadopsi hukum Islam. Itu dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jadi dengan demikian, jamaah sekalian, kita yakin bahwa dengan diturunkannya Al-Quran, hikmahnya adalah kita mesti paham. Quran itu diturunkan untuk memperbaiki. Bukan untuk merusak ya. Untuk menyempurnakan. Menyempurnakan diri kita, pikiran kita, iman kita. Menyempurnakan budaya kita, peradaban kita. Menyempurnakan hukum. Menyempurnakan pemerintahan. Menyempurnakan ekonomi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu keyakinan kita terhadap Al-Quran. Maka oleh itu Al-Quran di dalam ayat Ramadan itu dikatakan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. 1. Hudan linnas. Hudan linnas itu maknanya yang paling dasar adalah memberi pelajaran kepada manusia tentang Tuhan yang sebenarnya. Wabayyinatin minal huda. Dan menjelaskan isi ketuhanan itu. Hukum Tuhan itu kayak apa? Bimbingan Tuhan itu kayak apa? Negara menurut yang diajarkan Tuhan itu kayak apa? Terus, setelah penjelasan tentang Tuhannya, baru tentang apa petunjuk Tuhan itu kepada manusia. Wal furqan, dan hukum-hukum yang putus. Hukum-hukum yang pasti. Jamaah sekalian, dulu pernah kita kaji, kalau persoalan ketuhanan Ayat pertama, surat pertama yang diturunkan Allah. Cuma 5 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Berhenti. Summa fataral wahyu. Begitu dalam sejarah Quran. Kemudian terputuslah wahyu. Jadi Nabi dapat 5 ayat pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Jadinya kalau ngomongin soal Tuhan jangan macam-macam dulu. Allah itu adalah pencipta. Itu titik angkatnya di situ. Allah itu adalah Khalik. Begitu kalau mau memperbaiki. Bada'na kama bada Allah. Kita memulai pembicaraan tentang ketuhanan. Dari titik mana Allah memulainya? Ternyata Allah memulainya dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah mencipta. Itu titik yang ditunjuk oleh Allah. Dari sini kalau kamu mau membetulkan paham ketuhanan. Kita boleh berpendapat macam-macam. Mazhab boleh macam-macam ya. Tapi kita sudah berabad-abad ini mengikuti mazhab. Tapi ternyata belum ada perbaikan. Kalau mau perbaikan pasti harus kembali kepada Al-Quran. Jadi sifat pertama daripada Allah adalah Al-Khaliq di situ disebut. Iqra wa rabbukal akram al-karim. Di dalam asma'ul husna kita yang di cover Quran ini. Ya, itu tidak termasuk al-akram. Tapi al-karim ada. Tapi di dalam susunan asma'ul husna versi Ja'far as-sadiq cicit Nabi. Itu ada akram. Di dalam susunan Ibnu Abid Dunya juga ada al-akram itu. Masuk. Dalam susunan yang di sini yang di cover Quran ini susunan Imam Tirmizi. Susunan Imam Tirmizi bukan dari Nabi itu ya. Susunan Imam Tirmizi tidak terdapat al-akram, tapi ada al-karim. Oke lah, kita anggap sama antara akram dengan karim. Jadi sifat yang kedua untuk memperbaiki pandangan ketuhanan, pelajarilah itu al-karim atau al-akram. Yang ketiga kata Allah alladzi 'allama bil qalam al-'alim. Jadi Allah adalah Khalik Al-Karim. Al-Khalikul Karimu Al-Alimu. Summa fatar al-wahyu. Berhenti wahyu. Ada yang mengatakan 9 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Tidak ada wahyu yang turun. Sehingga Nabi sering pelangak-pelungu. Ya Allah, mana Jibril belum datang. Ya Allah, mana Jibril belum datang. Tidak, kata Allah, enggak bisa kamu pinta-minta begitu, ya Muhammad. Kalau saya tidak perintahkan dia mewahyukan yang baru, tidak akan ada wahyu. Makanya itu Nabi suka senandung sembari melongok ke atas kayak ngapal Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sambil jalan-jalan. Khalaqal insana min 'alaq. Seolah-olah Nabi berpikir wahyu berikutnya itu bisa dipancing-pancing. Gitu kan, mancingin. Mancing wahyu. Kali-kali aja ditambah. Lagi asik membaca Quran tuh ditambah. Enggak juga. Malah ditegur oleh Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi'a Qur'ana. Thumma inna alaina bayana. La tuharrik. Enggak usah kau gerak-gerakkan begitu ya Muhammad lidahmu. Litajalabi untuk buru-buru mendapat tambahan ayat. Inna alaina jama'ahu. Kami yang mengumpulkannya. Wa Qur'anahu. Kami yang akan membacakannya. Enggak bisa kamu pancing-pancing begitu. Ini urusanku kata Allah, bukan urusan kamu. Kamu cuma menerimanya. Lama ya keterputusan wahyu itu. Jadi kalau kita lihat hikmah putusnya wahyu, berhenti 6 bulan atau sampai 9 bulan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 3 tahun sehabis turun Iqra. Tapi riwayat 3 tahun ini dianggap lemah oleh para ahli riwayat, ahli hadisnya. Yang kuat itu adalah 6 sampai 9 bulan. 5 ayat turun berhenti. Maknanya apa? Kalau kita insafi, kalau kamu mau memulai memperbaiki fahammu tentang Tuhan, baca dulu ini. Sudah, begitu kan? Hai Muhammad, kamu itu kan orang cerdas, pengalaman luar negeri banyak Nabi kan? Berdagang segala macam ke luar negeri. Dia diakui sebagai orang bijak di Mekah sehingga bergelar Al-Amin. Dia punya kecerdasan yang sangat tinggi. Dia punya kejujuran. Dia terkenal, dia dihormati. Dari kalangan bangsawan. Apa kekurangannya Nabi? Coba dengan otakmu yang cerdas itu, betulkan dulu paham ketuhananmu. Baru berikutnya akan diwahyukan oleh Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat, begitulah namanya nuzulul Quran untuk dunia. Meskipun sekarang-sekarang ini banyak paham yang ingin mereduksikan hal itu. Seolah-olah Al-Quran adalah untuk orang Arab saja. Seolah-olah Al-Quran untuk Nabi dan keluarga Quraisy saja. Ada yang mereduksikan seperti itu. Padahal telak-telak di dalam Al-Quran itu dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tiadalah kami utus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia. Jangan direduksi Islam agama orang Arab. Kalau Islam ini cuma agama orang Arab, kenapa orang Arab menolaknya waktu itu? Begitu Nabi mendapat wahyu, kata Abu Lahab, Man, ente dapat apa? Dapat wahyu, Mang. Wahyu dari mana ente? Dari Allah. Coba bunyinya bagaimana? Iqra bismi rabbikal. Kalau itu saya juga bisa ngarang, Man. Kata Abu Lahab, saya juga bisa ngarang kalau cuma segitu. Ya terserah Mamang lah, yang terang ini kan wahyu. Begitu kan? Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi kan? Abu Lahab itu anak Abdul Muttalib dari istri yang keempat. Bapak Nabi Abdullah, anak Abdul Muttalib dari istri yang kedua. Cuma beda emak kan? Abu Lahab dengan Abdullah itu sebapak lain emak. Jadi kontan Abu Lahab itu mamangnya Nabi. Kalau misalnya orang Arab, Islam ini memang sekedar agama orang Arab, kenapa mereka itu menolaknya dulu? Kenapa Abu Sufyan sampai mati-matian? Mat, jangan macam-macam, ente anak kemarin, Mat. Iya kan? Abu Sufyan, Mughirah, itu kan anak-anak cucu Quraisy semua. Terus semua tokoh-tokoh Abu Jahal segala itu kan orang Quraisy semua itu. Keturunan Pihir semua. Yang nyelekit-nyelekit banget sama Nabi. Nabi mengatakan, ini agama untuk semua orang. Mamang-mamang, uak-uak saya semuanya. Ketahuilah itu. Kalau orang Quraisy duluan menganut agama ini, pasti kemuliaan itu akan diraih lebih dulu oleh orang Quraisy. Tapi ternyata mereka menolaknya kan? Mereka sampai perang. Paman Nabi aja Abbas, anak Abdul Muttalib yang paling muda, yang laki. Sampai Nabi sudah hijrah ke Madinah pun belum masuk Islam. Sampai perang Badar tahun kedua hijrah di Madinah, Abbas masih perang di pihak orang kafir. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, loh jangan salah paham, ini Quran bukan untuk orang Arab, bukan untuk Quraisy saja. Saya tidak akan peduli mamang-mamang memerangi saya. Saya akan mencari orang lain yang bisa menerima agama ini. Sebab agama ini untuk semua orang. Begitu ya, jangan direduksikan. Jangan diikuti paham-paham yang sekarang ini menyesatkan. Mereduksi Al-Quran atau Islam sebagai satu agama lokal, tidak perlu diimpor dan sebagainya. Itu saya kira sebetulnya pernyataan-pernyataan yang kurang beralasan. Jadi keyakinan kita dengan nuzul Quran dimaksudkan untuk memperbaiki seluruh macam kejahilian yang pernah terjadi atau yang akan terjadi ke depan, termasuk habis Ramadan ini. Kalau ada kejahilian terjadi, ya kita betulkan menurut ajaran Al-Quran tanpa harus memaksa ya. kita harus membetulkannya sesuai pula dengan ajaran Quran. Jangan mau menegakkan ajaran Quran dengan cara yang tidak dibenarkan. Tegakkanlah kebenaran dengan cara yang benar. Tegakkanlah ajaran Quran dengan cara yang diajarkan sendiri oleh Al-Quran. Jangan melenceng ya. Kita mau menegakkan hukum Quran, kita pakai maling. Tidak betul. Maling itu dilarang. Iya dah. Kita mau menegakkan ajaran Islam pakai bunuh-bunuhin orang. Tidak betul. Nabi Muhammad tidak ditugasin bunuhin orang. Iya kan? Nabi Muhammad menegakkan agama dengan cara yang dibenarkan oleh agama itu sendiri. Ini prinsip kita ke depan. Saya kira itu dulu jamaah renungan kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berguna untuk menuntun tindak tanduk kita ke depan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.